بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمكم الله Kembali kita melanjutkan pada sesi yang berikutnya yang insyaallah taala ini merupakan pertemuan terakhir dari kajian sehari yang insyaallah taala akan kita kaji pada pembahasan pada malam yang berbahagia ini. Dengan sebuah tema yang kita maksudkan dengannya agar kita senantiasa mengintrospeksi diri kita. Dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena Bani Adam khata' adalah karena hamba-hamba atau seorang manusia itu adalah seorang insan yang sering terjatuh kepada kesalahan dan tentunya sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, sehingga kajian yang bertemakan dosa antara sebab dan akibat ini setidaknya dapat mengingatkan kepada kita kembali tentang bagaimana pengaruh jelek dari dosa tersebut, dari kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba baik dikarenakan kejahilan atau hawa nafsunya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita untuk tidak terjatuh melakukan perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang akan mendapatkan penjagaan dari Allah bila mana ia mau menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat yang mulia ini. Dan pembahasan ini kita petik dari untaian torehan emas, tinta emas yang telah dituliskan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, seorang ulama besar, seorang alim, Al-Imam yang dikenal sebagai imam, seorang alim yang banyak berbicara pada perkara-perkara yang terkait dengan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, membantu kita untuk dapat mengambil faedah dari apa yang beliau sebutkan di dalam kitab Adda wa Dawa. Yang akan berbicara diantaranya adalah tentang dosa akibat atau sebab dan akibatnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam sebuah tempat dari kitabnya yang lain menyebutkan bahwa di sana terdapat tiga perkara yang menjadi sebab asal yang menjadi usulul ma'asi, yang menjadi asal dari sebuah dari semua kemaksiatan yang terjadi di muka bumi ini, yang kemudian bersumber darinya lah berbagai macam bentuk dosa dan kemaksiatan terus berkembang dan terus bertingkat sampai pada puncaknya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menjelaskan bahwa usulul ma'asi thalathah, bahwa sumber-sumber ataupun sebab-sebab yang menjadi asal dari setiap dosa kemaksiatan yang berkembang yang didapati di muka bumi ini kembali kepada tiga perkara. Perkara yang pertama adalah ta'alluqul qalb bi ghairillahi jalla wa ala. Perkara yang pertama yang menjadi sumber yang tercabang darinya dan tersebar darinya berbagai macam bentuk dosa-dosa dan kemaksiatan di muka bumi ini adalah keterkaitan hati seseorang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sumber yang pertama. Ini asal dosa yang pertama. Dan sumber yang kedua adalah seseorang yang mengikuti kuatnya dorongan amarahnya, yang mentaati kuatnya dorongan amarah seseorang, maka ini pun menjadi sumber ataupun asal dari sebuah kemaksiatan dan dosa, dan akan bercabang darinya, muncul darinya dosa-dosa yang lainnya, kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Dan sumber yang ketiga ataupun asal dari sebuah kemaksiatan yang ketiga adalah seseorang yang mengikuti kuatnya dorongan syahwat orang tersebut. Maka inilah tiga perkara yang disebutkan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yang menjadi sumber, yang menjadi usulul ma'asi, yang tercabang darinya berbagai macam bentuk dan jenis-jenis kemaksiatan dan dosa yang terjadi, yang didapati di muka bumi ini. Yang tiga perkara yang disebutkan tadi diistilahkan dengan beliau atau diibaratkan dengan bahasa yang lain yang lebih simple, yang lebih ringkas tentang sumber-sumber dosa itu adalah yang pertama kesyirikan, yang kedua kezaliman, yang ketiga perbuatan fahisyah yang terkait dengan syahwat. Sehingga dari tiga jenis sumber dosa inilah berkembang, tercabang darinya dosa-dosa di muka bumi ini. Ketergantungan hati seseorang kepada selain Allah akan tercabang darinya ke dosa-dosa yang lainnya. Seperti tawakalnya seorang kepada makhluk. Ini dosa, ini kemaksiatan. Apa sebabnya? Tercabang darinya adalah ketergantungan hati seseorang kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tawakulnya pun kepada selain Allah. Demikian pula seorang yang takut kepada makhluk, yang secara zahir tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat, ini pun diantara dosa yang tercabang darinya. Dan demikian seterusnya. Maka kita, jika kita mengamati dosa-dosa yang seperti ini, mesti sumbernya, asalnya adalah ketergantungan hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tercabang dari sumber dosa yang kedua yaitu az-zulm. Atau dengan bahasa lainnya, seseorang yang mengikuti kuatnya dorongan amarahnya, maka akan tercabang darinya berbagai macam bentuk dosa pula. Di antaranya ia akan mencela. Di antaranya ia akan menghinakan manusia dengan ucapannya. Ataupun naik lagi pada tingkatan berikutnya, dia menggunakan fisiknya untuk mengganggu manusia. Ini sumbernya adalah tatkala ia telah mengikuti kuatnya dorongan amarah orang tersebut. Dan demikian pula tercabang dari sumber dosa yang ketiga, yaitu seseorang yang mengikuti kuatnya dorongan syahwatnya. Tercabang darinya bentuk-bentuk dosa dan kemaksiatan yang lainnya. Seperti ia akan melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, akan menggunakan tangannya dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, akan menggunakan kakinya pada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, dengan berbagai macam jenis dan bentuk-bentuk dosa yang tercabang darinya. Sehingga tatkala sumber dari dosa-dosa tersebut kembali kepada tiga perkara ini, dan itu terus berkembang dengan berbagai macam jenis dan bentuk-bentuk kemaksiatan dan dosa di muka bumi ini, maka Ibnul Qayyim rahimahullah pun menjelaskan bahwa setiap sumber itu memiliki ujung, memiliki puncak dari kemaksiatan tersebut. Beliau menjelaskan bahwa puncak yang tertinggi dan terbesar dari dosa yang asalnya adalah ketergantungan hati seseorang kepada selain Allah, puncaknya adalah kesyirikan. Puncaknya adalah kesyirikan di mana seseorang menyembah bersama Allah juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sumber dosa yang terkait dengan seseorang mentaati, mengikuti kuatnya dorongan amarah tersebut, puncaknya ia akan melakukan pembunuhan, al-qatl. Ini puncaknya. Ia akan tidak segan-segan menghilangkan nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditumpahkan darahnya. Sumber yang kedua ini puncaknya adalah al-qatl. Dan sumber dari ataupun asal dari kemaksiatan yang ketiga, yaitu seseorang mengikuti kuatnya dorongan syahwatnya, maka puncaknya adalah zina. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat dan ciri-ciri hamba-hamba Allah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan tiga puncak dari sumber-sumber kemaksiatan yang kita sebutkan tadi. Bahwasanya seorang hamba, seorang ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak melakukan tiga perkara yang menjadi puncak dari sumber-sumber kemaksiatan yang disebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرمها الله إلا بالحق ولا يزنون. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat hamba-hamba Allah, ibadur rahman, di antaranya mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Disebutkan di sini asyrik, yang sumbernya adalah ketergantungan hati seseorang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sifat-sifat mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan pembunuhan dengan cara yang batil. Dan yang ketiga adalah mereka-mereka yang tidak melakukan perzinaan. Inilah ikhwani fillah rahimakumullah, sebab dan sumber utama dan usulul ma'asi yang jika seorang mencermati dan mengamati setiap kemaksiatan yang ada, mesti kembalinya kepada salah satu dari tiga perkara tadi. Naam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pun menjelaskan bahwa sebuah kemaksiatan tidak akan dilakukan seorang kecuali ia harus melewati tahapan-tahapan berikut ini. Tidak ada sebuah kemaksiatan yang ia lakukan kecuali kemaksiatan tersebut adalah sesuatu yang telah terencana melalui tahapan-tahapan dan proses-proses sehingga ia sampai pada melakukan kemaksiatan tersebut. Dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan bahwa kebanyakan dosa yang dilakukan seorang, kebanyakan kemaksiatan yang dilakukan seseorang bermulai dari pandangan. Bermulai dari seseorang yang mengumbar pemandangannya, mengumbar penglihatannya, melihat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini awalnya. Ini mulanya. Jika seseorang tidak mampu menguasai dirinya untuk menundukkan pandangannya pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan berkembang. Maka dari penglihatan tersebut ia mengumbar penglihatannya kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul yang namanya al-khatirah. Al-khatirah. Penglihatan tersebut akan memberikan bekas berupa betikan-betikan jiwanya. Dari kemaksiatan, dari sambungan kemaksiatan yang ia lihat tadi, akan memunculkan betikan-betikan pada jiwanya. Dan jika ia tidak segera menepis betikan-betikan tersebut, maka betikan-betikan itu akan berubah, melahirkan yang namanya fitrah, akan melahirkan yang namanya sesuatu yang tadinya berupa betikan-betikan jiwa, betikan-betikan yang ada pada dirinya, jika ia tidak segera menepisnya, itu akan berkembang, melahirkan yang namanya fikrah, akan terbawa ke pemikirannya, akan menjadi buah pikirannya. Ini tahapan yang ketiga. Nah, jika seseorang tidak segera menepis, menghilangkan buah pikiran yang demikian, buah pikiran yang terkait dengan kemaksiatan tersebut, ini belum dilakukan. Jika tidak segera ia menepisnya, maka dari buah pikiran tersebut akan melahirkan yang namanya syahwah. Dari buah pikiran akan berubah benih-benih kemaksiatan tersebut, ya, kepada yang namanya syahwat. Ia akan mulai merasakan lezatnya. Yang tadinya baru di betikan-betikan jiwanya, kemudian berkembang benih-benih tersebut menjadi sesuatu yang berada di awang-awangnya, menjadi buah pikirannya. Jika ia tidak segera menepis benih-benih dosa dan kemaksiatan tersebut, akan berkembang menjadi syahwat. Ia akan pun mulai merasakan lezatnya, nikmatnya kemaksiatan itu. Nah, jika kemudian pula ia tidak segera menepis syahwat tersebut pada hatinya, maka akan berkembang dan melahirkan yang namanya iradah. Mulai muncul keinginan. Yang tadinya belum ada keinginan untuk melakukannya. Hanya sekedar menggambarkan. Sepertinya lezat kenikmatannya. Atau lezat seperti kemaksiatan tersebut. Tapi belum ada sampai pada tingkatan keinginan. Iradah. Nah, jika seseorang pada tahapan berikut ini juga tidak bisa menepis keinginan untuk melakukan benih-benih dosa tersebut, maka dari iradah itu akan berubah menjadi azimah. Yang tadinya hanya sekedar keinginan untuk melakukannya, jika tidak segera ia tepis, itu akan berkembang dan akan melahirkan yang namanya azimah, tekad untuk melakukannya. Jika dia tinggal menunggu kesempatan, sehingga tatkala benih dosa itu semakin membesar, membesar dan membesar dari setiap tahapan-tahapan yang tidak dia bisa kalahkan, tidak bisa dia tepis dari dirinya, itu akan besar sampai pada akhirnya, sampai pada tingkatan yang namanya na'am al-azimah. Dia memiliki tekad yang kuat. Kapanpun dia mendapatkan sebuah kesempatan, ia akan lakukan. Maka, tatkala semakin menguat yang namanya azimah tersebut, tekad orang tersebut, dan tidak didapati penghalang baginya untuk melakukannya, maka pada akhirnya ia pun terjerat dari jerat-jerat syaitan. Ia pun akan terjatuh, i'adzun billah, kepada kemaksiatan tersebut. Maka inilah ikhwani fillah rahimakumullah, tahapan-tahapan yang akan menyeret seseorang jika ia tidak bisa menguasai, segera tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat azab Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan terus diseret sampai pada akhirnya ia pun akan melakukan kemaksiatan tersebut. Sama seperti pohon yang tadinya ditanam berupa benih, kemudian dipelihara, semakin membesar, semakin membesar, semakin menguat, ibarat seperti tekad yang sudah tidak akan bisa digoyah, seperti pohon yang begitu kokohnya berdiri dengan akar yang begitu menancap. Pada akhirnya pun buah pohon tersebut membuahkan. Sama seperti seorang yang sudah kuat tekadnya, akhirnya membuahkan kemaksiatan. Inilah tahapan-tahapan dari sebuah kemaksiatan. Sehingga kemaksiatan itu tidak akan terjadi begitu saja. Sehingga kemaksiatan tersebut akan terjadi tatkala telah melalui 6 proses-proses itu, sebuah kemaksiatan yang terencana. Naam ikhwani fillah rahimakumullah. Setelah kita mengetahui sebab dari dosa ataupun kemaksiatan, dan kita pun telah mengetahui bahwa sebuah kemaksiatan ataupun dosa yang dilakukan tidak akan terjadi begitu saja. Kemaksiatan itu pun harus melalui tahapan-tahapan sampai kemudian menjadi sebuah kemaksiatan dan dosa. Maka penting pula kita untuk mengetahui pengaruh buruk yang akan menjadi akibat setelah kita mengetahui sebab. Karena demikian sunnah yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan di dunia ini. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sebuah sebab, mesti akan melahirkan sebuah akibat. Baik itu pada perkara yang baik maupun perkara yang jelek. Sehingga pengaruh buruk, pengaruh negatif dari dosa-dosa yang dilakukan pun telah dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa sebuah kemaksiatan apapun jenisnya mesti akan memberikan pengaruh jelek, memberikan pengaruh buruk yang akan memberikan mafsadah dan kemudaratan pada hatinya dan jasadnya. Pengaruh-pengaruh ini terlalu banyak. Dan tidaklah ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah apa yang disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sehingga di antara akibat buruk dari sebuah kemaksiatan yang dilakukan seseorang adalah hirmanul ilm. Adalah seseorang akan tercegah, diharamkan untuk bisa memahami sebuah ilmu. Kata beliau rahimahullah, fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allah fil qalb wal ma'siyatu tutfi'u dhalika an-nur. Kata beliau rahimahullah bahwa sesungguhnya ilmu itu merupakan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hati seorang hamba. Dan ketahuilah bahwa kemaksiatan itu akan menghapuskan, akan memadamkan cahaya tersebut. Sehingga mari kita bermuhasabah. Mari kita berkaca sejenak melihat diri kita. Mengapa pada suatu permasalahan ilmu kita mendapatkan kesulitan untuk memahaminya? Kenapa pada nas-nas syariat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kita susah untuk menghafalnya? Terlebih lagi bagi seorang thalibul ilm dan keumuman kaum muslimin. Kita kembali melihat diri kita. Kenapa kita susah menghafal? Bukan kembali semata-mata kembali kepada tingkat kecerdasan. Akan tapi kebersihan hati ini faktor yang utama untuk mendapatkan ilmu tersebut. Karena ilmu itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak bisa memahami ilmu yang telah dijelaskan oleh guru-guru kita, bahkan diulangi guru-guru kita dalam penjelasannya, tapi kenapa kau tidak bisa memahaminya? Mungkin salah satu sebabnya adalah dosa yang kita lakukan. Karena dosa tersebut, kemaksiatan tersebut akan memberikan pengaruh buruk, akan diharamkan bagi seorang untuk memahami al-ilm. Walamma jalasa Syafi'i baina yadil malik afwan baina na'am baina yadil malik wa qara'a alayhi wa lamma jalasa Syafi'i baina yadil malik wa qara'a alayhi a'jabahu ma ra'a min wufuri fatinatihi wa tawaqqudi dhaka'ihi wa kamali fahmihi. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan sebuah kisah yang masyhur tentang Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kisah tentang Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang tatkala itu sedang membacakan hadis ataupun ilmu dari hafalannya kepada gurunya Al-Imam Malik. Tatkala Al-Imam Syafi'i rahimahullah telah membacakan dari hafalannya ilmu yang ada padanya kepada Al-Imam Malik, maka kemampuan dari Imam Syafi'i itu pun membuat Al-Imam Malik terkesima, takjub dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Di mana beliau Al-Imam Malik melihat telah ada pada diri al-Imam Syafi'i rahimahullah, kecerdasan yang sempurna. Ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kadar ilmu dan pemahaman yang tinggi dari Imam Syafi'i rahimahullah. Naam. Faqala inni ara Allah qad alqa ala qalbika nuran. Kemudian Al-Imam Malik pun mengungkapkan kekagumannya kepada Imam Syafi'i. Maka beliau berkata kepada Imam Syafi'i, sungguh aku telah melihat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada hatimu cahaya. Maka janganlah engkau padamkan cahaya tersebut dengan gelapnya kemaksiatan. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan pengakuan Al-Imam Syafi'i yang telah direkomendasi oleh Imam Malik rahimahullah, yang beliau kagum dengan kecerdasan dari Al-Imam Syafi'i. Akan tetapi Al-Imam Syafi'i manusia, tidak akan sempurna, memiliki kekurangan sebagai kapasitas dia sebagai seorang manusia. Berkata Imam Syafi'i dalam sebuah bait syair yang masyhur, beliau mengatakan, syakautu ila waqi' su'ahidzi farsadani ila tarkil ma'asi waqala alam bi anna al-ilma fadlun. Dalam sebuah riwayat, nurun wa fadlullahi la yu'tahu asin. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, suatu hari aku pernah mengadukan tentang diriku kepada Al-Imam Waqi', guru Al-Imam Syafi'i yang lainnya, tentang jeleknya hafalanku. Subhanallah. Asy-Syafi'i yang Imam Malik terkagum-kagum dengan kecerdasannya, kuatnya hafalan beliau, kan tapi Al-Imam Syafi'i sebagai seorang manusia pun juga merasakan apa yang beliau sebutkan di sini tentang jeleknya hafalan. Naam, jika Al-Imam Syafi'i, siapa yang tidak mengetahui siapa Imam Syafi'i, mengungkapkan apa yang ia rasakan seperti yang dikatakannya, maka bagaimana kita? Suatu ketika aku pernah mengadu kepada guruku Waqi' tentang jeleknya dan buruknya hafalanku, kata Imam Syafi'i. Maka beliau pun membimbingku, mengarahkanku untuk meninggalkan kemaksiatan. Di mana beliau berkata, ketahuilah bahwa ilmu itu adalah keutamaan. Dalam riwayat yang lainnya, ilmu itu adalah nur, cahaya. Dan keutamaan Allah tidak diberikan kepada pelaku kemaksiatan. Sehingga ini merupakan pengaruh pertama, pengaruh buruk pertama dari sebuah kemaksiatan. Seseorang akan diharamkan untuk memahami al-ilm. Pengaruh buruk yang kedua, hirmanu rizq. Pengaruh buruk dari sebuah kemaksiatan yang dilakukan adalah seseorang akan diharamkan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Disebutkan dalam Musnad Al-Imam Ahmad, Innal 'abda la yuhramu rizq bi dhanbin yusaybuh. Hadis ini dhaifkan sebagian para ulama. Tetapi maknanya sahih. Naam. Disebutkan dalam hadis yang dhaif ini, yang didhaifkan sebagian para ulama, bahwa sesungguhnya seorang hamba akan diharamkan untuk mendapatkan rezeki disebabkan karena kemaksiatan yang dia lakukan. Sehingga kemaksiatan itu akan berakibat pelakunya akan mendapatkan musibah demi musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah ada sebuah musibah yang menimpa kalian, baik itu ditahannya hujan ataukah ditahannya rezeki yang halal, semua itu bentuknya ataupun sebabnya adalah wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, kecuali disebabkan karena kemaksiatan yang dilakukan dengan tangan-tangan kalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tangan dalam ayat ini? Ya, karena memang kemaksiatan itu kebanyakannya dilakukan dengan tangan-tangan manusia. Wa ya'fu an katsir. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Maha pemurahnya Allah, Maha pengasihnya Allah kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala telah terlalu banyak memaafkan kesalahan-kesalahan seorang hamba. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Dzalika bi anna Allah lam yakum ghairan ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan sebuah kaum sampai kaum tersebutlah yang mengubah keadaan mereka. Mengubah keadaan mereka dari sebuah ketaatan kepada kekufuran, dari keimanan kepada kekufuran, dari sebuah ketaatan kepada kemaksiatan, mereka sendiri yang mengubah keadaan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengubah keadaan mereka. Demikian pula sebuah kemaksiatan yang dilakukan mesti akan berdampak pada perkara-perkara yang lain. Kekeringan, tertahannya hujan, kebakaran hutan di mana-mana, polusi udara, sempit dada manusia. Setiap orang akan berkeluh kesah. Jika mereka mau memahami dengan pandangan syariat, mereka akan mengetahui jawabannya bahwasannya itu disebabkan karena kemaksiatan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un," kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan telah nampak dengan nyata dan jelas kerusakan yang terjadi, kerusakan demi kerusakan yang terjadi di muka bumi, baik itu yang terjadi di daratan maupun di lautan. Itu semua kata Allah apa? Bima kasabat aydin nas. Itu semua dikarenakan sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka musibah itu agar mereka mengerti bahwasanya inilah akibat dari kemaksiatan tersebut. La'allahum yarji'un, sehingga dengannya dimaksudkan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah. Sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, kekeringan yang ada, tertahannya hujan di tempat kita, seorang mukmin akan berpikir dengan cara pandang yang bersumber dari keimanannya dan akidahnya yang sahihah. Tidak semata-mata melihatnya dari sisi zahir bahwa ini merupakan perubahan alam dan semisalnya. Tapi sejatinya seorang mukmin memandang kejadian yang ada dengan kacamata syar'i, bahwasanya tertahannya hujan, kekeringan di mana-mana itu disebabkan karena kemaksiatan itu sendiri. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak dalam ayatnya memerintahkan kita untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Kenapa diperintahkan beristighfar? Kenapa diperintahkan bertaubat? Ya karena kemaksiatan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajali musamma." Dan memohon ampunlah kalian kepada Allah dan bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan karunia-Nya kepada kalian. Di dalam ayat yang lainnya, dan ini lebih jelas, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Kata Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan Nabi Hud kepada kaumnya, yang beliau menyuruhkan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, bersegeralah kalian untuk memohon keampunan kepada Allah dan bertaubat dengan taubatun nasuha kepadanya." Maka apa akibatnya? Maka Allah Subhanahu wa taala yursilis samaa'a 'alaikum bidrara, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan, menurunkan hujan kepada kalian dengan hujan yang begitu lebatnya, begitu derasnya. Jelas bahwasanya tertahannya hujan ini bukan disebabkan karena perubahan alam semata, tapi disebabkan karena dosa. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertaubat dan beristighfar. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang lainnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum," wahai kaumku, bersegera kalian, bersegeralah kalian bertaubat, meminta ampun kepada Rabb kalian. Sungguhnya Dia adalah Zat yang Maha menerima permohonan ampun, akan mengampunkan setiap hamba yang meminta ampun kepadanya. Naam. "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Maka jika kalian melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah ini, maka Allah Subhanahu wa taala, janji yang pasti dari Allah, Allah akan turunkan kepada kalian air hujan dari langit. Karena hujan tersebut tidak ada yang bisa menurunkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzal 'alaikum minas samaa'i maa'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan hujan kepada kalian. Pernyataan yang gamblang bahwasanya hujan tersebut tidak akan bisa diturunkan manusia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya dan menahannya. Sehingga solusi dari kekeringan dan musim kemarau yang panjang ini adalah apa? Kita kembali melihat diri kita, menelaah dosa dan kemaksiatan kita, untuk kemudian kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Jadi sebabnya kekeringan itu adalah dosa-dosa kita. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah, semoga jika ada dalam sebuah tempat yang terjadi pada kekeringan, didapati padanya orang-orang saleh yang senantiasa tergantung hatinya dengan masjid-masjid Allah, beribadah kepada Allah, kita harapkan mereka ini sebagai sebab diturunkannya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, diturunkannya kebaikan yang akan merata kepada seluruh tempat di daerah tersebut. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, di antara pengaruh buruk dari dosa yang lainnya adalah wa minha wasna wahshatun yajiduha al-'asi fi qalbihi bainahu wa bainallah. Pengaruh buruk dari kemaksiatan itu, seseorang yang melakukannya akan mendapati pada dirinya wahsyah, perasaan keterasingan. Dia akan merasa asing antara dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak merasa nyaman. Akan menjauh. Yang kata beliau, la tuwazinuha wa la tuqarinuha ladzatun aslan. Walau jitama'at lahu ladzatud dunya bi asriha, lam tafi bitilkal wahsyah. Kata beliau bahwa perasaan keterasingan ini antara dia dan Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan menjauh dan tidak akan merasa nyaman, berbeda dengan perasaan seorang mukmin kepada Rabbnya. Perasaan ini besarnya tidak akan bisa dibandingkan, tidak akan bisa menyamai, walaupun kelezatan dunia itu terkumpul pada dirinya, ia rasakan seluruh kenikmatan dunia, itu tidak bisa untuk kemudian menyamai, membandingkan atau menyamai rasa keterasingan dia tersebut yang disebabkan karena dosanya. Ini saja sudah cukup menjadi sebuah ukubah, hukum dari Allah, azab dari Allah yang disegerakan baginya. Naam. Terkait dengan sebab yang sebelumnya atau pengaruh yang sebelumnya, itu seorang akan diharamkan rezeki. Mungkin kita bertanya-tanya, nah jika orang yang bermaksiat, di antara pengaruh buruknya ia akan diharamkan untuk mendapatkan rezeki yang halal, kemudian bagaimana keadaannya dengan orang-orang yang bermaksiat? Pada kenyataan mereka malah tambah kaya, kan gitu. Ya, tukang judi mobilnya itu satu. Nah, terus berjudi malah mobilnya di lima. Nah, ya. Pada kenyataannya orang-orang yang bermaksiat malah kemudian bertambah rezekinya. Terus bagaimana ini? Nah, apakah kemudian dikatakan bahwasanya dosa itu akan menyebabkan bertambahnya rezeki? Nah. Maka sebagaimana yang dijelaskan para ulama, ini bisa jadi adalah istidraj, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan waktu renggang padanya, memberikan waktu luang padanya. Kelonggaran baginya untuk terus bermaksiat. Yang dimaksudkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan rezeki kepadanya dalam keadaan dia bermaksiat, dimaksudkan dengannya agar dia terus tenggelam dalam kemaksiatannya. Sehingga, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, sehingga jika Allah subhanahu wa ta'ala hendak menyiksanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melepaskannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha yumli lidh-dhalim idza kana inam wa idza arada ay ya'khudahu lam yuflithu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sengaja memberikan waktu tangguh untuk orang tersebut untuk tidak segera diberikan hukuman. Akan tapi bila mana Allah Subhanahu wa taala telah menginginkan untuk dihukum orang tersebut, dibalas orang tersebut sesuai dengan kemaksiatannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskannya. Nah, ini jawabannya. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, kembali kepada pengaruh buruk yang tadi kita sebutkan bahwa seorang akan mendapatkan rasa keterasingan pada dirinya antara dia dan Allah. Dia akan menjauh. Naam. Berkata seorang penyair, "Wa hadza amrun la yuhissu bihi illa man fi qalbi hayatun. Wa ma li jurhin bimayitin ilamu." Kata seorang penyair, perasaan seperti itu, ya, keterasingan tadi, tidak merasakan yang namanya kelezatan beriman kepada Allah, ia akan merasa asing, menjauh, ya, tidak akan merasa aman. Nah, perasaan yang seperti ini, kata penyair ini, tidak akan dirasakan kecuali bagi orang yang terdapat sedikit dari cahaya kehidupan itu ada pada dirinya. Nah, sehingga ia akan merasakan pengaruh buruk tersebut, tidak akan merasa nyaman dia. Ya. Wa ma li jurhin bimayitin ilamu. Ya, dikarenakan kalau seorang mayit yang telah mati, jika ada padanya juruh, jika ada padanya luka, dia tidak akan merasakannya. Artinya, yang seperti ini, perasaan seperti ini akan dirasakan oleh orang yang masih memiliki 6 kehidupan dalam hatinya. 6. Perkara yang keempat dari pengaruh buruk dari dosa adalah al-wahdatu allati tahsulu bainahu wa bainan nas wala siyama ahlal khair minhum, yaitu dia juga akan merasakan keterasingan tersebut, akan menjauh, merasakan tidak nyaman, dan itu cukup untuk menyiksanya sebenarnya. Akan dia rasakan perasaan tersebut antara dirinya dan manusia. Ya, terlebih lagi terhadap orang-orang ahlul khair, orang-orang yang saleh. Ya, demikian kenyataannya, ya. Kalau kita mendekat dengan orang-orang pelaku kemaksiatan, yang meninggalkan sholat, senang dengan perkara-perkara yang bermaksiat, dia tidak akan merasa nyaman dengan kumpulan orang-orang saleh yang berada di dekatnya. Tidak akan nyaman. Nah, perasaan seperti inilah yang dimaksud. Tidak akan merasa aman. Ingin menjauh. Terlebih lagi terhadap orang-orang ahlul khair. Fa innahu yajidu wahdatan bainahu wa bainahum. Maka ia akan mendapatkan semacam jarak, perasaan keterasingan tersebut. Tidak akan nyaman. Ingin menjauh darinya. Antara dia dan mereka. Wa kullama qawiyat tilkal wahdah ba'da minhum wa min mujalasatihim. Dan semakin kuat perasaan seperti ini pada dirinya, dia pun semakin jauh. Ya, menjauhi orang-orang saleh tersebut dan dari majelis mereka. Sehingga apa? Sehingga wahurima barakata al-intifa' bihim. Maka ia pun akan terharamkan, ya, dari barakah untuk berteman dengan orang-orang saleh. Ya, berteman dengan orang saleh itu luar biasa manfaatnya. Naam. Jika dia lupa diingatkan, jika ia susah dibantu, jika ia lagi futur dinasihati, sehingga perkara di antara perkara yang dapat menguatkan iman seseorang itu adalah seorang yang saleh, saudara, memiliki saudara yang saleh. Sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, jagalah ukhuwah Islamiyah ini. Jagalah ukhuwah yang tidaklah mengumpulkan kita kecuali keimanan tersebut. Janganlah hanya disebabkan karena permasalahan-permasalahan pribadi untuk seorang larut di dalamnya sehingga tanpa terasa ia pun menjauh dengan saudara-saudaranya. Sehingga yang namanya sifat mudah memahami yang kemudian diawali dengan husnudzon pertama kali, ini perkara yang penting dalam bermuamalah. Dan sifat mau memaafkan orang lain itu seharusnya ada pada diri setiap kita. Naam ikhwani fillah rahimakumullah, betapa banyak di antara ikhwah yang kemudian menjauh dan menjauh, tidak pernah datang dalam ke majelis ta'lim, tidak pernah berkumpul dengan para saudara-saudaranya, hanya disebabkan karena permasalahan pribadi atau minimal disebabkan karena ketersinggungan. Kita harus melatih diri kita. Letakkan ketersinggungan tersebut di bawah kaki kita. Junjung tinggi manhaj ini. Junjung tinggi nilai-nilai persaudaraan tersebut. Jika tidak demikian, kita akan membinasakan diri kita tanpa kita sadari. Kita akan menjauh dari saudara-saudara kita. Kita akan menjauh dari orang-orang saleh. Akan diharamkan untuk kita barokah berteman dengan orang-orang saleh. Cukuplah buah yang akan didapatkan seseorang yang berteman dengan orang saleh, ia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang lelaki yang menziarahi saudaranya di sebuah negeri yang dia tidaklah datang ke negeri tersebut bukan karena mengharapkan harta ataupun semisalnya dari dunia. Inna rajulan zara akhannahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malaka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu ada seorang lelaki yang menyengaja menziarahi saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus kepadanya seorang malaikat yang telah menjelma sebagai manusia. Ini tentunya sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat memiliki kemampuan sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala seperti Jibril alaihi salam. Di antara cara beliau yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya dengan menjelma sebagai manusia. Dijelaskan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam syarah hadis al-arba'in yang kedua tentang kisah hadis Jibril. Kenapa Jibril ketika itu datang dengan wujud manusia? Dikarenakan agar manusia ini tidak akan sanggup, tidak akan kuasa melihat wujud asli malaikat tersebut. Oleh karena itulah, supaya manusia tidak lari darinya, maka ia pun menjelma sesuai dengan izin dan ketentuan apa ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, berubah menjadi manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat wujud asli Jibril 2 kali. Naam. Pada 2 kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dengan wujud aslinya. Disebutkan para ulama di antaranya kesempatan pertama ketika di Gua Hira. Dan kesempatan yang kedua ketika pada kisah Isra wal Mi'raj. Pada 2 kesempatan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat wujud asli malaikat Jibril alaihi salam. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengutus pada orang itu ya seorang malaikat yang telah menjelma sebagai manusia. Maka malaikat itu pun mendatangi lelaki itu, "Wahai fulan, engkau hendak kemana?" Maka lelaki itu menjawab, aku ingin mengunjungi saudaraku di negeri itu. Kemudian malaikat itu bertanya, apa yang membawamu untuk engkau datang kepadanya, mengunjunginya? Maka dia pun berkata, apakah engkau mengunjunginya hanya untuk mendapatkan sebuah naam bagian dari dunia? Maka dia menjawab, lelaki itu menjawab, naam. Ya, aku tidaklah mengunjunginya. Naam, ghairu anni ahbabtuhu fillah. Kecuali aku, hanya sekedar aku mencintai dia karena Allah. Kemudian malaikat itu mengatakan, fa inni rasulullah ilaik, fa innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Maka Allah Subhanahu wa taala, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, dan ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintaimu disebabkan karena engkau mencintai saudaramu. Nah, sehingga ini merupakan keutamaan yang besar, ikhwani fillah rahimakumullah. Hendaknya berkumpulnya kita di sini adalah disebabkan karena cinta mencintai karena Allah, bukan dunia, bukan harta, bukan sebuah kepentingan, sebuah kemaslahatan, tapi semata-mata murni untuk menegakkan dakwah Allah Subhanahu wa taala yang ditegakkan di atas nilai-nilai persaudaraan semanhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lainnya menyebutkan 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi mereka di yaumul qiyamah nanti, di tengah-tengah manusia merasakan kesulitan dan kesempitan tatkala telah didekatkan kepada mereka matahari dengan sedekat-dekatnya. Maka ada 7 golongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Mereka akan merasakan ketenangan dan kenyamanan di tengah-tengah kegentingan pada masa itu, pada waktu itu, pada yaumul qiyamah. Akan Allah Subhanahu wa taala naungi mereka dengan naungan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Di antaranya adalah ar-rajulan, 2 orang lelaki. Warajulan tahabba fillah, yang keduanya saling cinta mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yang keduanya apabila bertemu mereka bertemu karena Allah, dan apabila mereka berpisah maka pun berpisah karena Allah. Bukan karena kepentingan dunia, bukan karena ketersinggungan berpisahnya, bukan. Naam. Sehingga ini perkara yang penting untuk senantiasa diingatkan kepada ikhwani fillah rahimakumullah. Naam, kembali kepada pembahasan kita. Kemudian perkara yang kelima dari pengaruh buruk dari dosa adalah ta'siru umurihi alaih. Falatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu atau muta'assiran alaih. Wahada kama anna man ittaqallaha jalla wa ala ja'ala lahu min amrihi yusra, faman attala taqwa ja'ala lahu min amrihi usra. Di antara pengaruh buruk dari dosa yang lainnya adalah pelaku kemaksiatan itu mesti akan mendapatkan kesulitan-kesulitan pada seluruh urusan-urusannya. Tidaklah ia sedang mengerjakan sebuah urusan, tidaklah ia sedang dihadapkan dengan sebuah permasalahannya, sebuah perkara yang hendak ia kerjakan, kecuali ia akan mendapati pintu-pintu jalan keluar tersebut telah tertutup, ataupun paling tidak ia akan merasakan kesulitan demi kesulitan. Ini pun juga perkara yang mesti kita melihat kepada diri kita, apa sebabnya? Setiap kali kita melakukan pekerjaan, mendapat kesulitan. Padahal pekerjaan tersebut, secara hitung-hitungan kita, perkara yang mudah. Tapi kok ada saja penghalang-penghalangnya? Maka coba introspeksi diri. Jadi ini merupakan apa? Pengaruh dari dosa kita. Naam. Wahada kama anna man ittaqallaha Maka demikianlah, yang demikian itu bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, sehingga dengan itu ia menjauhi kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan urusannya mudah. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan setiap urusan-urusannya itu ada urusan yang gampang yang dia selesaikan. Tidak mendapatkan kesulitan yang berarti bagi dirinya. Ini janji dari Allah. Allah yang menyebutkannya dalam ayatnya. Sehingga sebagaimana pula sebaliknya, orang yang tidak mendapati ketakwaan pada dirinya, orang yang tidak bertakwa kepada Allah, maka al-jaza min jinsil amal. Balasannya pun setimpal dengan amalannya. Tatkala seorang tidak memiliki ketakwaan kepada Allah, maka ia akan mendapati kesulitan-kesulitan pada dirinya, disebabkan pengaruh buruk dari dosa tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, wayallah, wayalallahi al-ajab, kaifa yajidul abd abwabal khair wa abwabal masalih masdudah anhu wa turuquha mu'siratan alaih wa huwa la ya'lam min aina uti. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengungkapkan rasa keanehannya. Kata beliau, sungguh sebuah perkara yang sangat mengherankan, kata beliau. Bagaimana seseorang yang mendapati pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu kemaslahatan telah tertutup rapat di hadapannya, dan dia tidaklah mendapati jalan-jalan pada urusannya tersebut kecuali adalah jalan-jalan penuh dengan arar melintang yang ia merasakan kesulitan padanya, dan dia tidak mengetahui dari mana semua ini bisa ia rasakan. Bagaimana bisa dia rasakan seperti ini? Maksudnya, Al-Imam Ibnu Qayyim ini adalah muhasabah. Jika kamu mendapati dari setiap urusanmu, kamu mendapati kesulitan demi kesulitan, bahkan kamu tidak mendapati jalan keluar solusi dari perkara yang sedang kau lakukan, maka kembali kepada Allah. Lihat dosa-dosamu. Itu maksudnya. Dan di antara dari pengaruh dosa, dari pengaruh buruk dosa adalah zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan, yaitu seorang pelaku kemaksiatan itu akan mendapati kegelapan pada hatinya secara hakiki. Secara hakiki. Berarti nyata dia akan rasakan kegelapan itu pada hatinya. Yuhissu biha kama yuhissu bi dhulmatil lail al-bahim idza dlaham. Dia akan merasakan kegelapan tersebut di dalam hatinya sebagaimana dia rasakan kegelapan malam yang gulita yang telah merambah ke seluruh penjuru dunia. Jika kegelapan tersebut telah datang, dia lihat kegelapan itu mulai menyeluruh. Dia rasakan, dia lihat dengan matanya kegelapan tersebut. Nah, seperti itulah yang akan dia rasakan kegelapan hati itu secara hakiki, dia akan dia rasakan. Fatasiru dhulmatul ma'siyah li qalbihi ka dhulmatil hissiyah li basarih. Maka kegelapan kemaksiatan ya yang ada pada hatinya itu sama seperti kegelapan secara zahir yang ia saksikan dengan matanya. Fa inna ta'ata nurun wal ma'siyah dhulmah. Ketahuilah sesungguhnya, kata beliau, ketaatan itu adalah cahaya dan kemaksiatan itu adalah sebuah kegelapan. Wa kullama qawiyatil dhulmah izdadat hayratuh. Maka apabila seorang telah semakin kuat kegelapan itu pada hatinya, semakin kelam dan gelap hati tersebut pada hatinya, maka akan membuat orang tersebut bertambah kebingungannya. Hatta yaqa'a fil bid'ah wal dhalalat wal umur al muhlikah wa huwa la yash'ur. Sampai kemudian kebingungan tersebut akan menyeretnya untuk melakukan kebid'ahan, kesesatan, dan perkara-perkara yang membinasakan dirinya dalam keadaan ia tidak merasakannya, tidak sadar, ya, tidak menyadarinya. Ka'ama kharaja fi dhulmatil lail yamshi wahdah. Ibaratnya orang ini seperti seorang buta, ya, yang keluar di tengah malam yang gulita sendirian. Tidak seorang pun yang menemaninya. Na'am wa taqwa hadhi dhulmah hatta tadhhar fil 'ain. Jika semakin kuat kegelapan itu pada hatinya, kata Ibnu Qayyim, maka kegelapan itu pun akan nampak pada matanya. Tsumma taqwa hatta ta'lul wajh. Dan jika semakin kuat kegelapan tersebut, ya, akan nampak kegelapan itu pada wajahnya. Wa tasira sawadan fihi yarahul kullu ahad. Dan jika telah nampak kegelapan tersebut pada wajahnya, ya, maka wajahnya pun akan menghitam dan akan bisa dilihat setiap orang. Demikian kenyataannya. Kita kalau melihat pelaku kemaksiatan, ya, kita tidak mendapati cahaya dapat pada mukanya. Itu akan dirasakan orang-orang yang saleh. Naam. Walaupun orang pelaku kemaksiatan tersebut, ya, memiliki rupa yang rupawan, naam, tetapi kegelapan kemaksiatan itu akan menghilangkan itu semua. Hilang cahayanya. Ya, tambah lagi kalau orangnya hitam kelam, ya, bertato, naam, anting-antingan, rambutnya gondrong, naam, ya. Nah, ini dari jauh sudah kelihatan ini, wah, ini. Naam, na'udzubillah min ha'ula. Ya. Itu kita saksikan, ya. Kita bisa rasakan kalau orang-orang yang bermaksiat sepertinya hilang cahaya dari wajahnya. Berbeda ketika kita melihat seorang yang saleh. Belum dari wajahnya, penampilannya saja sudah membuat kita terkesima dengannya. Bersih, penampilannya dengan sopan, memakai gamis, memakai sarung, menutup auratnya, memakai kolon suah. Terhormat, memiliki wibawa. Ditambah lagi ketika melihat wajahnya, Masya Allah, nampak cahayanya. Dan itu bisa kita rasakan. Naam. Sehingga inilah apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahwa pelaku kemaksiatan itu, ya, akan merasakan kegelapan pada hatinya secara hakiki. Dan insya Allah ini yang terakhir. Wa minha annal ma'asi. Baik. Berkata Abdullah bin Abbas, inna lil hasanati dhiya'un fil wajh. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ketahuilah sesungguhnya sebuah kebaikan, sebuah amal saleh yang dilakukan seseorang itu akan memberikan cahaya pada wajahnya. Ya, seperti kita sebutkan tadi. Betul apa yang dikatakan Ibnu Qayyim. Kita bisa merasakannya. Kita akan bisa melihat wajah dari seorang yang saleh, seorang yang senantiasa tergantung hatinya kepada masjid-masjid Allah. Nah, kita akan nampak perbedaannya. Itu bisa dirasakan. Wa nuran fi qalb. Dan kebaikan itu, amalan saleh yang ia lakukan, akan menyebabkan, akan didapati pada hatinya cahaya. Wa si'atan fi rizq. Dan akan menyebabkan, amalan saleh tersebut akan menyebabkan dilapangkannya bagi orang tersebut rezekinya. Wa quwwatan fil badan. Dan kekuatan pada badan. Jadi amalan saleh itu, naam, amalan saleh itu akan bisa menguatkan badan seseorang. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa rahasia kuatnya badan seseorang itu bukan semata-mata karena fisiknya bukan, tapi tergantung dari kekuatan hati seseorang. Semakin kuat imannya, semakin kuat hatinya, semakin tergantung dirinya dan semakin takut kepada Allah, maka semakin kuat jasadnya. Dan sebaliknya, tatkala semakin lemah hati seseorang, maka semakin lemah pula jasadnya. Coba kita perhatikan para ulama kita. Naam. Usia 80 tahun, 90 tahun, 70 tahun, 80 tahun rata-rata sekarang. Kita dapati mereka subhanallah. Ya. Kekuatan pada diri mereka. Rasa naam, sifat pemuda itu masih ada. Dalam keadaan mereka sudah subhanallah, janggutnya saja sudah putih. Syekh Rabi' hafizahullah, ketika kita berkunjung kepada beliau, naam, sudah bergetar beliau jalan. Kan tetapi apa? Kan tetapi ketika beliau berbicara, subhanallah, sepertinya ini adalah orang yang mungkin umurnya 40 tahun. Tegas dan lugas, penuh dengan semangat. Nah. Ya, dan demikian pula para masyayikh yang lainnya. Nah, karena rahasianya apa? Rahasia kekuatan itu pada intinya, pada hakikatnya adalah kuatnya keimanan seseorang. Naam. Ya, walaupun kata Imam Al-Imam bin Al-Qayyim menjelaskan, walaupun pada zahirnya orang yang lemah keimanan itu memiliki jasad yang kuat, akan tetapi pada suatu saat kekuatannya itu akan mengkhianatinya pada saat ia sangat membutuhkan kekuatan tersebut. Buktinya. Buktinya adalah bagaimana para sahabat bisa menaklukkan tentara superpower Paris dan Rom dengan segala kekuatan yang ada pada mereka dari sisi fisik maupun persenjataan, tapi ditaklukkan dengan begitu mudahnya oleh para sahabat. Ini bukti yang nyata yang menjelaskan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan itu pada intinya bukan pada jasad. Kekuatan jasad itu didukung oleh kuatnya iman seseorang. Oleh karena itulah Imam sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya amalan saleh itu akan bisa menguatkan badan seseorang. Ya, pelaku kemaksiatan umur 50 sudah lemah, ya. Nah. Kenapa? Setiap hari mengkonsumsi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah akan berdampak pada dirinya cepat atau lambat. Naam. Wa mahabbatan fi qulubil khalq, dan orang yang senantiasa beramal saleh, ya, ia akan mendapatkan kecintaan di hati-hati manusia. Wa inna li sayyi'ah. Kemudian Abdullah bin Abbas melanjutkan ucapannya, dan sesungguhnya kejelekan, kemaksiatan, dosa yang dilakukan seseorang itu bisa menyebabkan kehitaman pada wajahnya dan kegelapan pada hatinya dan kelemahan pada jasadnya dan kekurangan pada hartanya, berkurang rezekinya, dan ia pun akan mendapatkan kebencian dari seluruh manusia. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, ya, sekali lagi waktu yang membatasi kita, wailah pengaruh-pengaruh buruk dari kemaksiatan itu, ya, banyak sekali seperti apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, walaupun beliau telah mengumpulkan beberapa pengaruh-pengaruh buruk. Kan tetapi ruang waktu yang membatasi kita, dan kita cukupkan enam kajian kita pada sesi yang terakhir dalam kajian sehari ini dengan kajian terakhir dari tema dosa antara sebab dan akibat. Semoga apa yang disampaikan dalam kajian ini bisa berfaedah, memberikan faedah kepada ikhwanuna sekalian, paling tidak sebagai perkara yang mengingatkan kembali, walaupun mungkin pernah dibahas dan dibaca atau dipelajari, sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diingatkan, terjaga keimanan kita, dan kita pun semakin waspada dari dosa dan dari bahaya dosa tersebut, sehingga kita pun berhati-hati untuk terjatuh darinya. Tentunya bukanlah maksud dari ini semua untuk kita melakukan kemaksiatan tersebut tatkala kita mempelajari sebuah kemaksiatan. Sebagaimana sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari wa Muslim bertanya, mengatakan kuntu as'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau beliau mengatakan innan nasa kana yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khair al khair wa kuntu as'aluhu an syarr makhafata yudrikani. Kata sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, dulu manusia senantiasa bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan-kebaikan, tetapi aku bertanya tentang kejelekan-kejelekan. Maksudnya adalah agar aku berhati-hati darinya, agar jangan sampai aku melakukannya. Naam. Berkata seorang penyair, "Araftu syarra la li syarrin, walakin li tawaqqih." Faman la ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fih. Berkata seorang penyair, aku mempelajari kejelekan bukan untuk aku melakukan kejelekan tersebut, akan tetapi aku mempelajarinya agar aku berhati-hati darinya. Karena apa? Karena barang siapa yang tidak mengetahui sebuah kejelekan dari sebuah kebaikan, maka sangat dikhawatirkan dia akan terjatuh kepada kejelekan tersebut. Nah, tatkala ia telah mengetahui kejelekan tersebut, mana syirik, mana bid'ah, mana ma'asi, ia pun bisa menjaga dirinya, membentengi dirinya, melangkah dengan penuh kehati-hatian untuk tidak terjatuh kepada duri-duri dosa tersebut. Naam. Ikhwani fillah rahimakumullah, sehingga inilah yang bisa kita sampaikan pada kajian kali ini. Ya, kurang lebihnya anda mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk anda pribadi dan antum sekalian. Kita cukupkan ilahuna subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.